Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh sedaya ingkang kawula hormati. Terutama dumateng sedaya kanca-kanca pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama baik cabang kota maupun kabupaten Pasuruan. Ingkang kula hormati ugi dumateng sedaya pengurus daerah organisasi kemasyarakatan ingkang lintu. Hadirin wal hadirat, kanca-kanca jamaah pengasan kitab ikam ingkang kula hormati. Wonten ing pengajian sing kepungkur wingi, kula ambek sampean dikandani nangki musonep. Waktu yang paling menguntungkan bagi kita, waktu yang bagaimana? Kalau ini sampun dipun sebutakan. Ternyata waktu kita yang paling menguntungkan bagi diri kita. Kok corot yang dagang ini mulai tahun 2008 ini mulai bulan 1 sampai bulan 6 ini. Yang paling banyak labanya itu yang bulan berapa? Lah itu di sini diaturakan tengki musonep. Waktu sing paling menguntungkan kepada kita itu adalah waktu di mana kita menyaksikan bahwa di dalam diri kita itu ada rasa butuh datang ngarsane Gusti Allah. Dan kita dikembalikan pada posisi yang sangat rendah oleh Allah. Niku, waktu sing paling api. Waktu di mana kula ambek sampean sangat sengsara itu justru itu sing paling api. Duduk waktu kula ambek sampean niki soke. Duduk waktu kula ambek sampean niki duwe pangkat. Duduk waktu kula ambek sampean niki dadi orang yang dihormati orang. Mboten. Kula sakniki ambek sampean kadang-kadang kan di ati niku ada pandangan rodok terbalik. Lek ndelok uang punya usaha sukses, wah hebat. Ndelok kanca nun sewu dadi kiai, wah ke santrine, wah hebat. Iku delok teko zahire, Cak. Nek asline carane kitab hikam mboten ngoten. Waktu di mana kita terlihat merasakan sangat tidak ada harganya, itu adalah waktu yang paling utama bagi kita. Waktu di mana kulo kali panjenengan merasa bahwa kita ini sangat hina, itu adalah waktu yang paling baik. Milo saking niko wonten setunggale cerita, monggo kita terusaken kitab. Sing nembe nyambung kitab Hikam nomor 70 tiga garis dari atas, pas di atasnya nomor. Hukiyaten cerita akan an atok saking kiai atok asalami. Opo annahu sak temeni atok bakiyaiku tetep sopo atok sabata ayamin ing dalam zaman pitu piro piro dino. Lam yaduk hale orang ngicipi sopo atok syai'an ing swiji-wiji minat to'ami saking panganan. Walam yaktir lan ora kuoso sopo atok ala syai'in ingatasi sewiji-wiji. Ya napa terusane? Fasurro. Niki ditambal mabni majhul biasa lafadznya tadi. Fasurro mongko bunga. Tapi maknanya makna bunga. Niki nuduhkan bahwasanya kegembiraan itu diberi Allah. Jadi fi'ilnya tetap mabni majhul, tapi maknanya makna maklum. Lek dimaknani sak temen ya ten fasurro mongko den paringi bunga opo kolbu atine atok midzalika kelawan mungkono-mungkono adamu dzauqis syai'i minat ta'am. Wa qala lan dawu sapa atok ya rabbi. Ing dawu ya rabbi illam tut'imni thalathata ayyamin ukhra la usolliyanna laka alfa raka'atin. Ya Rabbi, jarene atok, do Gusti, illam tut'im lamun ora maringi dahar panjenengan ni ing kula thalathata ayyamin ing dalam zaman telu piro-piro dino ukhra kang padha weneh la usolliyanna moko yektene salat sunnat temen sapa ingsun laka maring panjenengan alfa raka'atin kelawan 1000 rakaat. Niki wonten critane Imam Atha As-Salami. Niki nang Gusti Allah dikei posisi yang sangat terjepit. Dikei posisi sing sangat nemen nang Gusti Allah, sangat melarati sehingga mboten dahar suwene 7 dina. Nuwun sewu, mboten dahar duduk krono terakat, mboten. Krono ndak ana sing dipangan. Dia tidak makan bukan karena terakat, tapi karena enggak ada yang dimakan selama 7 hari. Bayangkan. Yang Indonesia sak melarat-melarati ana ta wong mboten mangan suwene 7 dino. Mboten wonten. Nak mangan sedino ayo njuk rasa punan. Wong sak niki oleh bayaran kurang titik lho, ndak cukup gawe tuku bensin tok. Waduh. Unjuk rasa sampean. Ya mriko-mriko unjuk rasa, ndek mriko-mriko unjuk rasa. Kadang-kadang kula delok sing unjuk rasa ndek jero niku ana wong sugih. Duwe motor melok unjuk rasa kenaikan gaji. Lah niki lak lucu to. Wong barangan wis sugih sing dipangan akeh kok sik unjuk rasa. Niki lek cara tauhid. Cara tauhid niki, cara hikam. Tolong kita cerna. Apakah mereka niku unjuk rasa kepada manusianya yang akan mengundakkan singkat ini ngunggah no bayaran ni? Apa unjuk rasa nang Gusti Allah? Lek panjenengan unjuk rasa nang Gusti Allah, naudzubillah, thumma naudzubillah. Berarti panjenengan dikei nikmat nang Gusti Allah, mboten gelem syukur. Lek wis panjenengan dikei nikmat ndak gelem syukur nang Gusti Allah, berarti panjenengan itu mensyukuri, mengkufuri nikmatnya Allah. Lek wis mengkufuri nikmatnya Allah, berarti panjenengan siap berhadapan menjadi mungsuni Gusti Allah. Nun sewu, duduk kok berarti kula niki nulungi penguasa atau pabrik mboten. Hanya dalam hati orang yang ahli ngaji hikam niku koyok ngoten. Perkara panjenengan katene njaluk unjuk rasa diunggakno bayarane, syukur panjenengan niku hanya sekedar usaha ndak tembus nang atine. Kalau menurut saya enggak apa-apa. Tapi lek sampean niku unjuk rasa ndak terima polahe bayarane sakmene dan itu sebetulnya sudah melampaui hak kita. Kita enggak terima nang takdir Gusti Allah krana kita dibayar titik. Wah wah wah wah wah. Bahaya niki. Ojo diterus-terusno cak. Panjenengan niku berarti unjuk rasa nang pangeran. Jadi wong sing ngrungokno aduh lek melok kitab hikam mungkin ndak oleh demo. Demo sih monggo. Carane sing apik panjenengan kudu tetep tata krama. Gusti Allah niku memandang orang tetap dilihat dari segi tata kramane, mboten didelok kebutuhane. Dikei utawa ndak napa jare Gusti Allah? Sebab sing duwe ya Gusti Allah. Ojo keliru. Lu atok assalam niki diparingi melarat nang Gusti Allah sampai ndak mangan zaman 7 dino. Ya napa omongane atok niku? Dhek jawab, "Ya Allah Gusti, kula teng panjenengan diparingi mboten kiat dahar. Tidak ada yang saya makan. Ada seekak kena abide petong areh petong malam. Ndak anak sing dipangan petung dino petung bengi. Karomah nopo sing panjenengan parangaken teng kula Gusti. Kok kula sampe ndak dikei mangan sing suwe koyok ngeten niki. Alhamdulillah. Mboten wonten tiyang diparingi coba abot koyok ngeten niki lek mboten kekasih panjenengan. Tidak ada orang yang diberi cobaan seperti ini kalau mereka itu bukan pilihan panjenengan ya Allah. Dadi dikei coba niku mboten malah susah malah bunga. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Allah niku lek dipari lek demen datang seorang hamba maka Allah pasti akan nguji. Ya diuji karo kemelaratan, diuji dengan kegagalan, diuji dengan kakeh utangi dan macam-macam lah. Ujian yang kita terima saking ngarsane Gusti Allah. Lu dikei ndak mangan petung dino niku malah justru alhamdulillah lan ngomong, "Ya Rabbi, illam tut'imni 3 ayyamin ukhra." Lek panjenengan niki mboten ngekei mangan kula 3 dino ngkas. Sampeyan bayangaken, 7 dino mboten mangan, ngomong lek panjenengan niki mboten maringi dahar teng kula 3 hari lagi. Kulo nazar datang panjenengan. Kulo bading lampai sholat sunat sewu rokaat. Yuk nopo panjenengan. Tadi dikei sengsoro niku malah alhamdulillah. Dikei rekoso niku malah alhamdulillah. Dikei susah malah alhamdulillah. Mboten kok krono dikei susah njaluk bunga mboten. Lulek diangen-angen. Lah kulo mbek sampean sak niki yuk nopo. Di Indonesia ini kok digencar-gencarkan siapapun yang jadi pimpinan yang penting rakyat adalah kenyang. Itu adalah ukuran umum menungso sing mboten mampu kaya kula panjenengan. Lek uang sampun tutuk nang Gusti Allah, ndak kepingin enak wonten ndek donya niku, Cak. Kenapa? Karena kenikmatan yang kita terima ada di dunia adalah secuil daripada kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah di akhirat nanti. Kan wali gopel. Lah atau asalam iki gak ndak mangan betung dino niku njaluk tambah telung dino. Lek jangkep 10 dino katene sembayang sunat 1000 rakaat. Tapi posisi dia tetap berusaha. Dudu kok mboten mangan atau asalam iki menang mboten. Krana ndak mangan 10 dino ndak ana sing kali pangan nyambut gawe. Ketika nyambut gawe ndak nemu mboten ngersula. Dadi nuwun sewu atau asalam iki kudu kok putus asa ngoten mboten. Jarene wong lan nek gawe mangan betung dino terus tambah 10 dino ku termasuk umul yo jajal aku wis meneh ndak nyambut gawe terus. Lho keliru. Sampeyan nyambut to gawe lek sik ndak dikei temu dalan kangge ngoleno rezeki syukuro nang Gusti Allah iku tandane Gusti Allah seneng nang sampeyan. Lek Gusti Allah niku seneng dikei jopo nang pangeran. Lek kula mbek sampeyan disenengi Allah mboten dijarakan. Ahasibannasu ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu akan mengira mereka itu bisa mengucapkan kalimat amanna, saya beriman kepada Allah tapi ndak kaya jubo. Iku dudu iman jenengi. Lonten tiang urip, sak dawane urip, kok ndak tahu nak jubane plus, berarti kok ndak duwe ganjaran wong niku. Lek wong niku uripe tambah akeh, cobone tambah akeh musibahe, berarti wong niki nemen oleh dicintai nang Allah Subhanahu wa taala. Lan diganjar cobaan yang kita terima itu diganjar nang Gusti Allah. Syukur kulo ambek sampean niku mang sabar. Lek ndak sabar, lho, jenenge ndak sabar berarti kan rumoso sombong. Lek rumoso sombong elek. Rumoso gumedhe elek. Sing apik rumoso ndak ana regane. Niku sing paling apik. Aja ngrasa dadi wong mulya ngono lho, Pak. Ngrasa dadi wong biasa-biasa wae. Ngrasa dadi wong mulya iku ora apik. Cek aroma setetereng mulya cah. Tetereng mulya aroma setetereng mulya iki ketak sae. Sesae teti aroma sa. Kotu aroma seteti orang setadek rekena. Niku sing paling bagus. Aroma seteti orang yang paling coba. Yang paling banyak dosan. Ndak nikah. Niku setunggalnya cerita. Wonten malih dipunaturake wakila. Lodan ucapaken opo ina. Lho ini ku leke mari onok dawu kolau to kila. Maka kalau ada kalimat ana atau alif dengan nun itu hamzahnya harus dibaca kasroh. Waksir fil ibtidak wafibat insilah. Wahaitu inna liya minin mukmilah au huqiyat bil qauli. Ngaten. Dadi krana dadi makulul kaol, dadi maf'ulil lafat kaol niku innanya hamzahnya dibaca kasroh. Wakila lanten ucapaken apa inna fathan sa temene kiai fatah al musiliya. Radhiya mugi-mugi ridho Allah subhanahu anhu maring kiai fatah. Raja'a iku kundur sapa kiai al fatah Lailatan ing dalem sijine wengi ila baiti maring omahe Kiai Fatah palam yajid mongko ora nemu sapa Kiai Fatah asyaan lho niki aine diwaca fathah lek asyaan niku maknane asyaan ing mangan sore lek isyaan salat isya wala sirojan lan ora ing damar wala hatoban lan ora ing kayu bakar. Fa akhadha mongko tumandang sapa Fatah al-Musili iku yahmadu muji sapa al-Fatah al-Musili Allah ing Gusti Allah wa yatadarru lan dipindhipi sapa Fatah ilaihi maring Allah wa yaqulu lan ngucap sapa Fatah dawu sapa al-Fatah dawu ilahi ing dawu ilahi ilahi tu pangeran ingsun niku dibuak yakni dai asale ya ilahi ilahi tu pangeran ingsun bi ayyi sababin kelawan endi-endine sebab wa bi ayyi wasilat wasilatin lan kelawan endi-endine lantaran wastihqaqin lan penggawe ngamri hak amal tang lakokaken tuan ni ing kula bima kelawan barang bima kelawan muamalah amal takang lakokaken tuan bi kelawan ma aulia aka ing biro-biro kekasini tuan. Ono male jenenge Kiai Fatah al-Musini niki golongane wong nekek-nekek niki. Golongane ulama-ulama besar sing atine kuat. Nate ulama namine Fatah al-Musili niki lunga teko lunga niku biasae kan kesel. Kesel wetenge luwe gorokane ngelak. Ake-ake ngoten. Tutuk umah biasae niku langsung ngombe kopi, mangan sekul dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian datangnya di rumah tengah malam Fatah Al-Musili niku. Tutuk ndek griya niku lam falam yajid asyaan. Ndak nemu panganan. Ojo sampai sak gegem, sak cuwil lah ano. Bersih. Wala sirojan lan boten wonten damar. Singkate dipangan dak ano, damar boten wonten. Wala hatoban lan dak ano kayu bakar. Kok coro katening liwat kayu bakar lho boten wonten. Apa maning berasih? Yok nopo niki Fatah Al-Musili kaya ngoten. Fa akhadha yahmadullah. Muni alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa yatadarru ilahi tadarru sujud syukur nang Gusti Allah krana wetenge luwe tutuk ndek umah ndak nemu apa-apa. Jare tiang-tiang sing ngrungokno, lah kok aneh-aneh sih pengajian ndek Hikam niki. Tutu aneh cak iku sing bener iku. Manusia kalau sudah bisa sabar mampu mengucapkan kalimat alhamdulillah ketika menerima kesengsaraan daripada Allah Subhanahu wa taala berarti dia sudah hampir mendekati kesempurnaan. Ono menungso kurang titik ngamuk, kurang ini titik ngamuk, kurang ini titik ngamuk. Waduh nang pangeran wong ngoten niku. Tapi maksudnya kurang niku kekurangan urusan donya. Nek ibadah yo mboten. Iki kok Fatah Al-Muslimin iki mlebu tonton nang omah wetenge luwe gorokane ngerah, ngelak. Singkate dipangan ndak ana, tamar mati kayu bakar ndak ana. Iku alhamdulillah malah sujud syukur. Mari sujud syukur muni ilahi ya Allah. Bi ayyi sababin kelawan sebab nopo Gusti. Wa bi ayyi wasilatin lan kelawan lantaran nopo Gusti. Wasti kokin lan kelawan penggawean nopo kula niki ngahaki kelakuan sing koyok sak niki. Kula dikei teng panjenengan teko lunga weteng luwe gorokan ngelak. Ana ndek omah ndak nemu panganan, ndak ana damar, ndak ana kayu bakar. Biasae sing dikei kelakuan koyok ngene niki namung para wali. Kulo kali panjenengan kok dikei kok ece-ece ngeten. Ya Allah, nopo pangkat kulo? Bungah malah kesenengan. Dikei sengsara niku malah bungah. Kulo mek sampean nek sakniki sengsara ngamuk bojone aja macam-macam. Nyambut kae ndak oleh duwe. Mulai tonton nang mati pandeliin nang sing wedo. Lah iya, pengajian kitab Hikam kok aneh-aneh. Mboten aneh. Pengajian kitab Hikam sing koyo ngeten iki panjenengan rasakan aneh krana kula mbek sampean belum biasa terlatih. Kalau sudah terlatih dengan biasa kehidupan yang seperti ini, kula yakin enggak akan merasa aneh. Dan ini memang kehidupan yang sebenarnya. Di wong niku lek urip cara kitab Hikam, insyaallah mboten wonten jenenge ngersula. Apa maning kadhek muni innalillah? Lho nek Quran niku kok wonten wa basyiril sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nek Quran niku kok wonten sing diarani wong sabar niku lek kena musibah niku muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dipangdeno karo Gusti Kanjeng Nabi kepaten damar tok innalillahi rajiun. Kok muni innalillahi rajiun? Napa? Niki jawabane krana Kanjeng Nabi tasrik dateng kita bahwa sesuatu yang mengerjutkan, barang sing ngagetno nang akal kula panjenengan iki dianggap musibah. Jadi Kanjeng Nabi niku maca innalillahi rajiun krana atine kaget. Bisa diartikan juga Kanjeng Nabi ndelok maca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika lampu padam, itu Kanjeng Nabi ngukur karo umate. Ternyata wong kepaten lampu iki ndak enak rek innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya apa umatku? Lek terus kepaten lampu meso. Ya apa umatku lek kena coba terus gantung diri, bunuh diri? Lho niku sing ditangisi Kanjeng Nabi. Wong Kanjeng Nabi niku dengan sesuatu yang akan terjadi beberapa tahun yang akan datang, itu Kanjeng Nabi paham dikei weruh Gusti Allah. Kanjeng Nabi tetap damar mati muni innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena ini diukur coro umum maling. Umume lek tiang niku kepaten lampu kaget, bingung, telatap-telatap lek bengi. Dadi maca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok andai kata Kanjeng Nabi mboten ngukur umate, mboten ngoten Kanjeng Nabi. Ya muni alhamdulillah. Wong barangan masih damar mati niku sing dadekno mati Gusti Allah. Napa Kanjeng Nabi ndak terima nang nikmate Gusti Allah? Ya terima. Iku ngono jenenge tasyrik. Tasyrik niku maknane nyarekaken teng kula kali panjenengan mbok pilih. Kelakuan sing kaya ngoten niku termasuk musibah krana ngaget nonang ati. Lek wis jenenge ngaget nonang ati berarti otomatis ini loro gandengan ini. Manusia kalau hatinya terkejut ada dua tebakannya. Yang pertama, dia akan kembali datang Allah Subhanahu wa taala, maka namanya bukan musibah. Itu dan bagus. Kena sesuatu yang menerkejutkan hati terus muni inna muni bali nang Gusti Allah bagus. Lu lek bali, kena coba gede, ndak kuat nahan, ndak sabar menahannya. Negok inuman yang mematikan seperti racun. Luar. Niki yang sangat membahayakan datang kula panjenengan sedaya. Lah Kanjeng Nabi bisa jadi ada lampu mati, Kanjeng Nabi mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kanjeng Nabi itu juga memandang jauh ke depan. Lan akeh-akeh menungso niku, akeh-akeh menungso niku, lek pun kenek barang sing nyusahno, niku biasane lali. Nang Allah niku lali. Sing eling male nafsune. Katos dawane Allah Subhanahu wa taala, wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iya. Sampeyan niku biasane lek wis kenek kemelaratan ketika ada di air laut, maka hilanglah dari ingatannya siapa zat yang disembah. Susah tok karepe dhewe. Dadang kejembrot utange buak. Niku biasane pangeran kelalen sing diilingi susah tok. Ambek uang sing duwe utang ndak nyaur-nyaur niku sing diwoleki. Kau ana wedung, kau ana warit, kau ana polisi, nang pangeran lali wis. Sing enting bacok uang iki. Ndak ngono utang wis 2 taun ndak gelem nyaur-nyaur. Mari ngono ndak nyaur tak tugelae ndasile. Kan male lali niki nang Gusti Allah. Ila masakumud duru fil bahri dhalla, hilang man sapa zatta dauna kang nyembah sira illa iyyahu angin ya Allah. Makola maning idza masal insana dhurru ta'ana. Wonten sing ngoten. Wonten tiyang sing lek kena kemadharatan niku malah ndonga nang Gusti Allah. Wonten. Sik lumayan niki. Lek ana kesusahan iling nang Gusti Allah. Lho sing elek idza masakumud dhurru fil bahri dhalla man tad'una illa iya. Niku sing paling bahaya. Kron saking niku Kanjeng Nabi niku kepaten lampu muni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi lek wong sing pun tutuk pangkat tinggi koyo fatahal muslimin iki. Kenek coba ndak malah muni inna lillahi rajiun tapi malah alhamdulillah. Wa kadza dan iku koyo mengkunum-kunum bawa ko al fatahal musil. Wa ko atumi poli Fudail Ibn Iyad maring Fudail bin Iyad. Faqala mongko tau sapa Fudail bin Iyad fa bi ayyi amalin. Ing tau fa bi ayyi amalin mongko kelawan endi-endini amal astahiku ngahaki kula hadza ing ikilah kewelasan hadza ing ikilah coba napa cobane fata al musili wa fata al musili niku tambah nemen Fudail bin Iyad ya napa dawuh Fudail bin faqala mongko dawuh sapa Fudail bin Iyad fa bi ayyi amalin mongko kelawan pundi-pundine amal astahiku ngahaki kula hadza ing ikilah cobaan mingka saking tuan hatta udawi ma henggong langgeng iso bayusun alaihi ing atasi amal ila ghairi dzalika henggo liyane mengkono-mengkono critane Fudail bin Iyad mimma bayane cerita wako kang tumi bapa mali ahli lillahi taala maring wong kang ahli rujuk wong kang ahli bali maring Allah taala. Fudail bin Iyad niku nate nangis wonten di tengah wengi wong tengah wengi kuat wem nemen. Fudail bin Iyad niku sak keluarga niku saking ndak duwe ne. Duduk mek sing ndak dipangan mboten wonten. Baju yang akan dipakai itu enggak ada. Bojone, sak anak-anake, anake ini sekitar 3. Sak bojone sak awake ini. Lek pun bengi ngoten gentenan, sampai anak sing wedok niku mudha biur. Ndak anak sing kate digawe. Krana pun ndak anak sing katene digawe, akhire Fudail bin Iyad ya napa? Fudail bin Iyad niku langsung donga nang Gusti Allah, Ilahi ajaktani. Ya Allah Gusti panjenengan dadi akan luwe teng kula. Wa ajak talan ngluwe akan panjenengan iyali ing keluarga kula. Wa raitani lan panjenengan dadi akan kula muda. Wa raita iyali lan keluarga kula nggih melok muda ndak duwe klambi. Ndak iso mlaku nang ndek omah sing ndak ono damari. Ngeten iki biasane panjenengan lakokno nang tiang-tiang sing para wali. Sing oleh coba koyok ngeten niki biasa niku wong ini kuwong wali lah kula wong koyok ngeten panjenengan paringi coba koyok ngeten Gusti Nopo amal-amalan kula niki Gusti, sehingga panjenengan iso ngekei kenikmatan kaya ngeten. Lek kepangge, amal sing nyebabno kula sak keluarga niki ndak iso tuku klambi niki, tak terusno amal kula niku. Kualik ya. Kali tiang kula zaman sak niki kan seje sak niki niku wah. Lek nyang nang omahe kiai iku njaluk barokah kepengin soge. Mak kae nyuwun tolong mak kae dek remen nek kedagangan kula tak baju mak kae ngoten. Ya napa niki kiai, dagangan kula mboten payu kiai, kula nyuwun tolong supaya padha karo tiang lho niku akeh-akeh tiang sak niki ngoten. Lha lek zaman singin mboten malah justru lek dikei melarat niku rumoso syukur datang Gusti Allah. Lek dikei nikmat justru susah. Niku wong biyen. Dadi kaya kuali sing endi sing salah nggih. Yen ana sing salah. Wong sakniki nggih mboten salah. Tiang zaman biyen nggih mboten salah. Wong zaman biyen niku lho temenan nang Gusti Allah. Zaman sakniki nggih kirangan sampean delok dhewe wis. Wong padha urip saiki ku ya ora sakno. Sampeyan nek dikei penggawe melarat ngresula napa mboten nang Allah. Terus nek dikei penggawe soki napa kula sampeyan iki ndak lali nang Gusti Allah. Niku ora disampaikan jawabane iki. Sampeyan jawab dhewe niku pun. Dan sampeyan lebih tahu dengan jawabannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, mandar muka dados ilmu sing manfaat fitni wa dunya wal akhirah. Sakmenten ingkang saged alamaturake, hadanallahu ayyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.